إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas sekian banyak limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka kewajiban kita senantiasa untuk mensyukuri seluruh kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan agar Allah golongkan kita sebagai asyakirin, hamba-hamba yang selalu bersyukur terhadap kenikmatannya, hamba yang mengerti terhadap apa yang telah diberikan, sehingga bentuk balasannya adalah dia berusaha untuk mensyukuri dengan cara melakukan ketaatan-ketaatan terhadap apa yang Allah perintahkan, menjauhi dari apa yang Allah larang. Maka upaya untuk menelusuri itu adalah salah satunya dengan talabul ilmi, belajar, mempelajari agama yang telah Allah turunkan sebagai syariah, sebagai tuntunan bagi hambanya untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki. Naam, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita terus mengkaji hadis demi hadis melalui kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dengan selesainya hadis ke-15 pada kajian yang lalu, melangkah insyaallah taala pada pagi hari ini hadis berikutnya ke-16. Haddatsana Muhammad ibn Sallam قال أخبرنا جرير عن عبد الملك ابن عمير عن وراد كاتب المغيرة ابن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة ابن شعبة اكتب إلي mimma atau uktub ilayya bima sami'ta min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala warrat fa amla alayya wa katabtu biyadayya inni sami'tuhu yanha an kasrati su'al wa idha'atil mal wa an qila wa qala. Hadis yang telah kita dengarkan bersama melalui jalan perawi-perawi yang disebutkan, yang nanti insya Allah akan kita ketahui masing-masingnya, disebutkan oleh Warrat. Nah, dari Muhammad ibn Sallam telah menceritakan, kata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, Muhammad ibn Sallam menyatakan akhbarana Jarir, kata Muhammad ibn Sallam bahwa Jarir telah memberitakan kepada kami an Abdul Malik ibn Umair, yang beliau mendapatkan berita lagi dari Abdul Malik ibn Umair. Abdul Malik ibn Umair mendapatkan riwayat dari Warrat. Warrat adalah Katib al-Mughirah ibn Syu'bah. Juru tulisnya al-Mughirah ibn Syu'bah. Sekretaris dari al-Mughirah ibn Syu'bah. Naam. Qala, maka Warrat menyatakan, kataba Muawiyah ila al-Mughirah, bahwa Muawiyah telah menulis surat yang ditujukan kepada Al-Mughirah. Uktub ilayya bima sami'ta min Rasulillah. Berkata Muawiyah kepada Al-Mughirah, tuliskan kepadaku. Naam. Terhadap apa yang telah engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin mengetahui, aku ingin mendengar suatu riwayat yang pernah atau yang kau tahu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa amla alayya. Maka beliau pun melakukannya untukku. Naam. Wa katabtu biyadayya, sehingga dengan itu aku tulis ucapannya. Naam. Yang berisikan sebagaimana yang disebutkan, inni sami'tuhu, bahwa sungguh aku telah mendengarkan suatu riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yanha an kasratis su'al. Beliau melarang kepada kami dari banyak bertanya. Kasrah as-su'al, banyak bertanya. Wa idha'atil mal. Demikian juga beliau sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk idha'ah al-mal, menghambur-hamburkan harta. Wa an qila wa qala, dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita pula untuk berucap sesuatu yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Memindahkan suatu berita, suatu ucapan dari si fulan menuju si fulan yang lainnya, menyatakan bahwa si fulan berkata begini, si Alan berkata begitu, dan seterusnya. Qila wa qala. Demikian riwayat secara singkat yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Maka kita akan bahas satu demi persatu redaksi atau matan yang disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kasratis sual, untuk bertanya, banyak bertanya. As-su'al dari kata sa'ala, yas'alu, bisa berarti bertanya, bisa berarti meminta. Nah, kalau kita mau menengok kepada ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni, dan jika hambaku sa'alaka bertanya kepadamu anni, tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Artinya diperintah hamba untuk berdoa secara langsung kepada Allah Jalla wa'ala, nam, tanpa melalui perantara. Wa idza sa'alaka ibadi anni, dan jika ibadi, hamba-hambaku, sa'alaka bertanya kepadamu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anni, tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini dekat pada mereka. Sehingga silahkan mereka minta langsung kepadaku, berdoa, memohon, memanjatkan doa langsung kepadaku. Fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini dekat. Kita dapati kata sa'alaka. Naam. Demikian juga ayat menyebutkan fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu dari kata sa'ala, kan tetapi di situ bentuk kata perintah. Is'al. Naam. Karena jamak is'alu, sedangkan fa adalah untuk menyambung dengan ayat yang sebelumnya. Fas'alu, maka bertanyalah kalian. Fas'alu ahladzikri, kepada ahludzikir, adalah kepada para ulama, ar-rasikhuna fil ilm, yang betul-betul mengetahui tentang ilmu agama Allah Jalla wa'ala. In kuntum la ta'lamun, jika kalian memang tidak mengerti tentang persoalan agama kalian, bertanyalah kepada mereka. Naam. Falhasil bahwa asal kata as-su'al, kasratus su'al, jika ditinjau dari kata tersebut, sa'ala yas'alu, maka di sini bisa beberapa arti. Di antaranya, su'alun nas amwalahum min ghairi hajah. Meminta harta, meminta-minta harta kepada orang lain min ghairi hajah, tanpa suatu kebutuhan yang darurat. Nah, kebutuhan yang sangat, yang mendesak. Nah, maka seseorang hendaknya menghindari untuk minta-minta kepada manusia harta. Maka sebaiknya dia bekerja dengan kemampuan yang dia miliki. Kerja yang halal, sekalipun itu adalah sesuatu yang mungkin dianggap perkara yang ringan, nam, oleh sebagian manusia, tapi dia tetap untuk berusaha mencari rizki Allah Jalla wa'ala dalam bentuk yang diridhai, nam, dalam bentuk yang halal, dibandingkan dia harus menengadah, meminta-minta kepada manusia. Nam. Sehingga perbuatan meminta, nam, itu adalah dihindari. Nah, karena akan mengantarkan kepada perbuatan tercela. Nah, meminta setidaknya akan mengurangi kehormatannya. Sehingga hendaknya berusaha menahan dirinya dari perbuatan tersebut, maka dia cukupkan dengan apa yang telah ada. Kalau dia ingin lebih dari itu, maka dia berusaha sesuai yang dia mampu, seberapa dia dapat dengan cara yang disyariatkan, yang dihalalkan, itulah rezeki yang Allah tetapkan kepadanya. Maka dia tidak bisa memaksakan untuk minta lebih. Jauh dari itu. Semua tadi hikmah yang telah Allah tetapkan kepada hambanya. Yang dengan ukuran sedemikian bagi dia, maka diharapkan dia bisa tetap langgeng di dalam taat kepada Allah. Dia bisa tidak lupa kepada Allah Jalla wa'ala. Sebaliknya ketika dia diberikan harta yang lebih, harta yang melimpah, kemudian menjadi sebab dia semakin jauh dari agama Allah Jalla wa'ala. Pendapat juga menyebutkan kasratus su'al an akhbarin nas. Banyaknya bertanya. Soal di sini kalau tadi diartikan meminta. Berikutnya menyatakan bahwa soal di sini adalah bertanya. Kasratus su'al, banyaknya bertanya an akhbarin nas, tentang kabar-kabar orang lain. Ya, mencari-cari, sengaja mencari berita, mengumpulkan untuk bisa tahu banyak informasi, ya, yang dengan itu merasa dia tahu segala urusan orang lain. Mengorek-ngorek dari suatu urusan orang lain, maka itu sesuatu yang tidak selayaknya dilakukan. Bahkan suatu aib. Ingin tahu tentang permasalahan orang lain, ya, berusaha mencari-cari informasi tentangnya. Ini kasratus su'al an akhbarin nas. Au as-su'al minar rajul an tafasil halihi. Atau dia berusaha bertanya dari seseorang. Bertanya kepada seseorang an tafasili halihi, tentang rincian keadaannya, urusan-urusan yang sensitif, ya, yang urusan itu sesungguhnya orang tadi merasa berat untuk menyampaikan kepada yang lainnya, itu urusan pribadi. Tapi ada tipe seorang manusia, dia berusaha untuk mengkorek-korek, cari-cari. Maka ini sesuatu yang tercela. As-su'al minar rajul an tafasili halih. Fa inna dhalika yakrahuhu al-mas'ul ghaliban. Karena dengan itu akan menyebabkan orang yang ditanyai merasa tidak suka. Kebanyakan yang ditanyai tentang seperti itu, maka dia tidak suka untuk diketahui, dibongkar, atau diusut tentang urusan pribadinya, sementara yang bertanya tadi tidak memiliki urusan padanya. Mungkin hanya sekedar tahu. Dan salaf, generasi yang mulia, secara keumuman, para sahabah, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, tidak menyukai takalluf al-masail, berlebih-lebihan dalam suatu masalah, allati yastahilu wuku'aha, yang masalah yang ditanyakan itu mustahil untuk terjadinya. Adatan, secara kebiasaan. Yakni secara ukuran yang wajar, kayaknya jarang, sedikit kemungkinan untuk terjadi. Tapi dia berusaha untuk bertanya terus, apa ingin mencari-cari pada suatu masalah yang tidak diperlukan. Au yandar jiddan lima fihi, atau jarang sekali terjadi. Maka fihi minat tanattu', maka ini jenis perbuatan tanattu' berlebih-lebihan. Wala yaslim atau wala yaslam sahibuhu anil wuku' fil khata', dan tidak jarang terjadi pelakunya tidak selamat untuk terjatuh pada kesalahan. Nah, ada apa kemudian dia bertanya? Nah, kalau memang dimungkinkan akan terjadi, maka silahkan untuk ditanyakan. Tapi kemudian dia mengira-ngira nanti suatu saat atau jarang, mustahil untuk terjadi, kemudian dia bertanya-tanya, dia kemudian mempersulit diri dalam masalah tersebut. Ini juga kata as-su'al. Di sisi lain tersebut pada riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Idza sa'alta," ada kata sa'ala, "idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau mau meminta suatu permintaan, permohonan, fas'alillah, maka mintalah, mohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masih ada kelanjutannya. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau mau minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Asyahid, di situ padanya kata sa'ala. Idza sa'alta. Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada Ibnu Abbas, jika engkau ingin meminta sesuatu apapun, fas'alillah, maka mintalah kepada Allah jalla wa ala. Kembalilah kalian kepada Rabb kalian untuk mengembalikan urusan yang kalian butuhkan. Mintalah kepada Allah jalla wa ala. Diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketauhidan, bahwa hamba untuk selalu bergantung hanya kepada Allah. Jangan bermudah-mudahan menoleh bergantung kepada manusia, tetapi mintalah kepada Allah jalla wa ala. Sampai bahkan dalam urusan tali sepatu kalian, ketika kalian mengalami kesulitan, fas'alillah, maka hendaklah kalian minta kepada Allah jalla wa ala. Apalagi urusan yang lebih besar dari itu. Nah, menunjukkan keharusan bagi setiap diri untuk bergantung hanya kepada Allah. Berkata Al-Imam Nawawi rahimahullah, ittafaqal ulama 'ala an-nahyi 'anil su'al min ghairi darurah. Para ulama rahimahumullah telah bersepakat tentang larangan bertanya atau meminta min ghairi darurah, tanpa kondisi yang mendesak. Nah, maka berusahalah setiap diri sesuai dengan apa yang dimampui. Barulah ketika dia dalam kondisi yang terjepit, tidak mungkin dia lakukan sendiri, harus meminta bantuan yang lainnya, maka lakukan. Nah, demikian tentang kasratis su'al. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang untuk banyak bertanya. Atau bisa as-su'al berarti meminta. Nah, demikian. Dan disebutkan dalam hadis yang lainnya bahwa ini sebab binasanya kaum-kaum yang lalu. Nah, kasratis su'al ala anbiya'ihim, kebinasaan, sebab kebinasaan mereka adalah karena banyaknya mereka bertanya kepada para nabi mereka. Bertanya tentang suatu urusan yang dia tidak butuhkan. Sengaja dia bertanya, bukan kemudian untuk dilakukan, diamalkan, tetapi dia hanya mengada-ngada suatu pertanyaan. Wadah insyaAllah, mudah-mudahan jelas tentang makna kasratis su'al. Yang kedua, Rasulullah SAW melarang idha'atil mal. Idha'ah dari kata adha'a, yudhi'u. Artinya hilang. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amalah. Nah, mudah-mudahan tidak salah. Allah Jalla wa'ala tidaklah akan menghilangkan pahala bagi mereka yang beriman, bagi mereka yang berbuat dengan amalan yang saleh. Nah, idha'ah adalah kata jenis atau bentuknya masdar. Nah, menghilangkan. Yang tadi diartikan pula menghamburkan. Nah, iya. Hamburkan itu dipoya-poyakan, dihilangkan begitu saja. Al-mal di sini maknanya harta. Idha'atil mal artinya menghilangkan atau menghambur-hamburkan harta. Harta dalam bahasa Arab disebut dengan al-mal. Nah, dari kata ma yamilu ilaihil qalbu, kecenderungan hati kepadanya. Ma la yamilu, itu namanya cenderung. Nah, yang biasanya manusia memiliki kecenderungan kepada harta itu kuat. Nah, sehingga kemudian harta tadi dalam bahasa Arab dikatakan al-mal. Apa jamaknya? Jamaknya amwal. Naam. Ma yamilu ilaihil qalbu. Nah. Demikian juga apa yang disebutkan oleh As-Sayyid Ibnu Abidin. Yang dimaksud dengan al-mal, ma yamilu ilaihit tab'. Kecenderungan tabiat kepadanya. Naam. Apa itu tabiat? Ya, karakter. Nah, seseorang kepada sesuatu. Maka apa yang dimaksud dengan itu? Idha'atil mal. Disebutkan pada keterangannya, su'ul qiyam hat ta tahluka au tufsida au tanqusa athmanaha. Kesalahan atau kejelekan dia di dalam menerapkan harta sehingga menjerumuskan dia kepada kebinasaan atau menjerumuskan dia kepada kerusakan atau juga mengurangi nilainya. Nah, su'ul qiyam hatta tahluka au tufsida au tanqusa athmanaha. Dia tidak bisa meletakkan pada porsinya yang semestinya. Idha'atul mal, maka itu termasuk menghambur-hamburkan harta. Sekalipun dalam nilai yang tidak besar. Tetapi ketika dia memperuntukkan kepada sesuatu yang tidak pada tempatnya, maka bisa tergolong idha'atul mal. Nah. Demikian juga infak di dalam perkara yang haram. dan pada perkara yang tidak Allah sukai. Naam. Itu semua masuk di dalam idha'atil mal. Apalagi menginfakkan dalam perkara yang haram. Naam. Termasuk ketika seseorang menggunakan hartanya untuk mendapatkan atau membeli sebatang rokok. Naam. Maka bisa kategori idha'atil mal. Dan itu termasuk salah satu dalil tidak diperbolehkannya rokok dalam Islam. Naam. Dan sekian banyak lagi dalil-dalil yang ada. Naam. Di antaranya perlu kita ketahui juga pada kesempatan ini firman Allah Jalla wa Ala pada surat Al-A'raf, "Wa yuhillu lahumu at-tayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith." Allah Jalla wa Ala menghalalkan bagi kalian at-tayyibat. Apa tayyibat? Yang baik-baik. Wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith. Allah mengharamkan bagi kalian al-khaba'ith. Perkara yang jelek. Naam. Yang merusak kalian. Maka kita bisa telusuri bagaimana keberadaan sebatang rokok dari sisi ilmu kesehatan saja. Maka sudah kita dapatkan keterangan-keterangan negatif tentang rokok. Bahkan pabrik rokoknya pun telah menyatakan sendiri pada tulisan biasa bagian bawah ditulis bahwa rokok membunuhmu. Sudahkah kalian saksikan seperti ini? Nah, maka jelas itu adalah perkara yang jelek. Maka kalau dikembalikan kepada ayat tadi, bisa termasuk kategori. Nah, Allah Jalla wa'ala sebutkan ayat itu secara umum. Adapun rinciannya, kasus demi kasus, persoalan demi persoalan, tinggal dicerminkan terhadap ayat Allah dan demikian pula hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula surat Al-Baqarah menyebutkan wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kalian jerumuskan dengan tangan-tangan kalian ila tahlukah, kepada kebinasaan. Naam. Data seperti ini perlu dikumpulkan agar dengannya kita bisa memberikan penjelasan kepada di antara saudara kita kaum muslimin yang masih melakukannya. Sebutkan ayat tadi surat Al-A'raf, demikian pula surat Al-Baqarah. Jangan kalian jerumuskan diri-diri kalian dengan tangan-tangan kalian. Apalagi di sini sebutkan dengan tangan, iya. Ila tahlukah, menuju kebinasaan, menuju suatu penyakit, menuju suatu yang akan mengancam diri kalian. Demikian pula surat An-Nisa, wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian bunuh jiwa-jiwa kalian dan diakui oleh pembuatnya bahwa rokok membunuhmu. Nah, maka kita dilarang oleh Allah untuk membunuh jiwa kita. Nah, sebagaimana ayat yang telah disebutkan semalam. Nah, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bilhaq. Jangan kalian bunuh jiwa yang telah Allah haramkan illa bilhaq, kecuali dengan cara yang hak. Maka adapun melakukan perbuatan seperti ini adalah perkara yang batil. Jangan kalian celakakan diri-diri kalian. Demikian pula surat Al-Baqarah, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Allah berbicara tentang khamr, minuman keras, Nah, ada manfaatnya. Bukankah tidak? Mungkin ada dari sisi manfaatnya. Tetapi kemudaratannya bukankah lebih besar ketika ditimbang-timbang prosentasenya? Nah, sehingga Allah katakan wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, dan dosa padanya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Nah, kalau orang menyatakan bahwa rokok ada manfaatnya, tetapi manfaatnya jauh lebih kecil dibandingkan kemudaratannya. Berikutnya firman Allah pada surat Al-Isra, wala tubadzir tabdzira, jangan kalian berbuat naam tabdzir, mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin, sesungguhnya mereka yang melakukan seperti itu adalah saudara-saudaranya syaitan. Naam. Bukankah itu sesuatu yang mubadzir, mengeluarkan harta sekalipun dalam ukuran yang tidak seberapa berarti pada sebagian orang, maka Allah kata kategorikan sebagai mubadzir. Nah, dan juga hadis yang sedang kita bahas dijadikan dalil pula. Inna Allaha kariha lakum thalathan. Sungguhnya Allah Jalla wa'ala tidak suka kepada kalian tiga perkara. Salah satunya idha'atil mal, menghambur-hamburkan harta. Dan masih ada dalil-dalil yang lainnya. Setidaknya dari apa yang disebutkan cukup sebagai dalil yang kuat. Nah, tentang tercelanya perbuatan merokok. Maka hendaknya setiap muslim berusaha untuk menghindarinya. Nah, bukan menghindari karena dokter melarangnya, bapak jangan merokok lagi karena akan mengancam kesehatan bapak atau penyakit bapak, sehingga kemudian dia berhenti karena nasihat dari dokter. Melainkan adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengannya dia akan menjadi baik, dia akan menjadi sehat, dia pun terselamatkan dari apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka al-infaq fil haram fima la yuhibbuhullah. Menginfakkan dalam urusan yang haram. Sebagaimana contoh yang disebutkan tadi. Dan masih ada sekian contoh-contoh lagi dalam kehidupan kita. Terhadap apa yang tidak menjadi sebab Allah tidak suka kepadanya. Wa daf'ul mal ila ghairi rasyid. Atau dia memberikan harta kepada yang belum berakal dewasa. Nah, kepada anak yang belum baligh kemudian dipasrai dengan harta yang bukan ukuran anak seumur itu, maka bisa tergolong idha'atul mal. Akan dimanfaatkan kepada yang kita tahu bagaimana anak kecil. Nah, itu tergolong idha'atul mal. Wa qismatuhu bima la yantafi' bih, dan membagikannya apa yang tidak bermanfaat bagi seseorang tersebut atau kurang bermanfaat. Nah, pendapat yang lain menyebutkan idha'atul mal adalah kullu infaq yakunu ala wajhin la yambaghi fahuwa tabdzir, adalah setiap infak yang diperuntukkan pada sesuatu yang tidak semestinya fahuwa tabdzir, maka itu namanya mubadzir. Wa in kana fi halal, sekalipun dalam perkara yang halal. Nah, ingin saya sebutkan contoh yang saya nukilkan, yang saya dapatkan dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, bagaimana beliau mengkategorikan idha'atul mal. Sebagai contoh, masalah pengurusan jenazah mengkafani si mayit. Maka dalam buku atau kitab Ahkamul Janaiz, salah satu permasalahan yang beliau sebutkan, poinnya tidak boleh berlebih-lebihan dalam memakai kain kafan. Dan tidak perlu juga lebih dari 3 lembar. Karena yang demikian itu bertolak belakang dengan apa yang dikafankan kepada Rasulullah SAW. Selain itu juga mengandung penghambur-hamburan harta. Yang padahal itu masalahnya sudah jelas. Apalagi bagi orang yang masih hidup. Rasulullah SAW bersabda, innallaha kariha lakum thalasan. Sesungguhnya Allah memakruhkan bagi kalian 3 perkara. Qila wa qala. Yang pertama, yang kedua, idha'atul mal, menghambur-hamburkan harta. Dan yang ketiga, kathratus su'al, adalah banyak bertanya. Maka ukuran membungkus mayit dengan kain kafan itu 3 lembar. Dan tidaklah lebih. Barangkali ada yang pernah mendengar atau mengetahui kalau wanita itu 5 lembar. Maka disebutkan oleh Syekh Al-Albani bahwa kaum wanita sama seperti kaum laki-laki. Tidak dibedakan karena tidak ada dalil yang membedakan keduanya. Sehingga laki 3 lembar, demikian pula wanita. Nah, Rasulullah SAW tidak sebutkan pembagian, rincian. Jika laki-laki 3 lembar dan jika perempuan itu 5 lembar. Kemudian Syekh Al-Albani melanjutkan hadis Laila binti Qaif As-Saqafiyah, peristiwa memakaikan kain kafan pada putrinya Rasulullah SAW Zainab dengan 5 kain adalah tidak sahih sama sekali. Karena di sana adanya perawi yang bernama Nuh bin Hakim As-Saqafi. Dia seorang perawi yang majhul sehingga riwayatnya tidak bisa diterima. Jika mungkin ada yang berlandaskan dengan riwayat dikafaninya putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan 5 kain kafan. Nah. Maka melebihkan dari ukuran yang telah ditentukan sebagai contoh kain kafan di sini, maka masuk pada kategori idha'atul mal. Padahal kain kafan itu halal apa bukan? Halal. Dari sisi lain kan lebih baik, lebih apa, terbungkus rapat lagi jenazah itu 5, 6, 7 dan seterusnya. Tetapi ukuran 3 tadi sudah ada ketetapan jumlahnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan salah satu perkara yang perlu diperhatikan dalam kain kafan adalah hendaklah yang panjang, artinya mencukupi kepada jenazah. Jika ternyata kain kafan itu sempit, naam, tidak mencukupi untuk keseluruhan tubuhnya, maka didahulukan, diutamakan untuk menutup kepalanya. Mana mungkin ada kain kafan zaman ini tidak cukup atau sedikit. Ya mungkin saja terjadi. Tetapi ini semua sudah terjadi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap paman Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri, Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang wafat pada perang Uhud. Maka tidak mencukupi kain kafan untuk menutupi diri beliau radhiyallahu taala anhu. Ketika ditutupi kepalanya, kakinya kelihatan. Ketika ditutupi kakinya, kepalanya kelihatan. Maka dengan itu dikedepankan atau diutamakan kepalanya. Sedangkan kaki, maka disebutkan dalam keterangan bisa ditutupi dengan idhkhir, sejenis rumput, atau yang mewakilinya. Ini jika kondisi darurat. Nah, sedangkan tadi, melebihkan kain kafan dari jumlah yang semestinya, menurut Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, bisa termasuk pada sabda Rasulullah SAW, idha'atul mal. Kembali kepada definisi tadi, bahwa menginfakkan kepada sesuatu yang tidak semestinya, fahuwa tabdhir, maka itu termasuk mubadhir, wa in kana fi halal, walaupun dalam urusan yang halal. Wal aqwa, dan pendapat yang kuat tentang definisi idha'atul mal, anna kulla ma anfaqa fi ghairi wajhihi al-ma'dhun fihi syar'an, sawa'un kanat diniyah au dunyawiyah, fahuwa manhiyun anhu. Bahwa setiap apa yang diinfakkan fi ghairi wajhih, pada urusan yang tidak al-ma'dun fihi syar'an, tidak diizinkan oleh syariat, sawa'un kanat diniyah au dunyawiyah, baik itu dari sisi kacamata agama atau dari sisi perkara dunia, fahuwa manhiyun anhu, maka perkara itu terlarang. Kenapa? Karena Allah Jalla wa'ala ja'ala al-mal qiyaman lima salihil ibad, menjadikan harta itu untuk menegakkan kemaslahatan-kemaslahatan hamba. Wa fil idha'a wa tabdhir tafwid tilkal masalih, dan dengan menghamburkannya dan dengan melakukan mubadir, maka akan meniadakan maksud tersebut. Nah. Itulah yang bisa kita dapatkan tentang idha'atil mal. Yang ketiga, Rasulullah SAW melarang dari qila wa qala. Nah, qila dari kata qala. Ya. Qala fi'il madhinya. Fi'il mudhari'nya yaqulu. Qala yaqulu. Fi'il amrnya, kata perintahnya, qul. Ya. Qala yaqulu qul. Nah, terus kemudian apa qila? Qila adalah bentuk kata pasif dari kata qala. Qala bentuk aktifnya, nam, sedangkan qila bentuk pasifnya. Qila, kalau qala mengatakan, berkata, sedangkan qila artinya dikatakan. Yakni jadi dua, satu istilah dua kata tersebut, qila wa qala. Si fulan qala berkata demikian, qila, si anu dikatakan demikian, qila wa qala. Atau juga bisa berarti apa, berita yang belum tentu pasti kebenarannya, isu, gosip, dan yang semisalnya, qila wa qala. Anu itu loh, si fulan itu begini, begini, begini. Oh enggak, kayaknya dia begini, begini, begini. Bahas tentang sesuatu, tentang seseorang yang belum tentu pasti. Maka itu perbuatan yang terlarang. Nah. Disebutkan, kararahu lil mubalaghah fiz zajri anhu. Sengaja dua kata itu diulang, walaupun dengan bentuk yang berbeda, qila wa qala. Kenapa? Lil mubalaghah, untuk berlebih-lebihan, fiz zajri, terhadap celaan perbuatan tersebut. Disebutkan, sengaja terulang seperti itu adalah karena perkara yang perlu diperhatikan. karena perkara itu adalah perkara yang tercela. Fafihi annahyu 'anil qaul bima la yashihhu wa la ta'lam haqiqatahu. Maka dengan itu kita bisa menyimpulkan adanya larangan dari suatu perkataan atau pembicaraan la bima la yashihhu, terhadap apa yang tidak sahih, tidak benar. Wala ta'lam haqiqatahu, dan tidak diketahui, dan kau belum tahu hakikat yang semestinya. Nah, oleh karenanya itu akan menjerumuskan, membahayakan bagi kalian berbicara sesuatu yang belum tahu kalian semestinya. Nah, dan dengan sebab lisan, jika seseorang tidak bisa menjaganya, akan bisa menyeret dia kepada an-nar. Maka oleh karenanya kita ingat terhadap apa yang diajarkan, sabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah jalla wa ala dan hari akhir, maka hendaklah dia berucap. Kalau dia mau berkata, maka hendaklah berkata yang baik. Aw liyasmut, jika dia tidak mampu, maka sebaiknya adalah diam. Nah, salah satu hadis yang disebutkan pada hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Demikian secara singkat tentang matan hadis. Tinggallah yang tersisa bagi kita perawi yang tersebut. Disebutkan oleh Imam Bukhari dari Muhammad ibn Sallam. Muhammad ibn Sallam disebut dengan Al-Kabir. Al-Kabir Al-Bikandi. Al-Kabir Al-Bikandi. Abu Abdullah. Kunyahnya adalah Abu Abdullah. Kedudukan beliau thiqah, saduq. Beliau seorang ulama hadis yang dipercaya, riwayatnya saduq, jujur. Nah, beliau memiliki perjalanan dalam menuntut ilmu, rihlah untuk mencari ilmu. Wa musannafat, beliau memiliki karya-karya. Fi kulli babin minal ilmi, pada setiap bab dari ilmu yang ada. Yakni seorang ulama yang produktif. Nah, tidak satu dua saja karya beliau, tetapi banyak. Musannafat fi kulli babin minal ilmi. Anfaqa fi talabil ilmi 40 alfan wa mithlahu fin nashr. Beliau berinfak pada urusan talabul ilmi 40,000, 40,000. Nah, tidak disebutkan di sini 40,000 apa, yang jelas 40,000 wa mithlahu, dan yang semisalnya. Fin nashr, dalam urusan menyebarkan. Artinya beliau aktif, artinya beliau siap untuk mengeluarkan hartanya yang terkait dalam urusan talabul ilmi. Segalanya dalam urusan mungkin safar perlu biaya menuju tempat para ulama tersebut. Kemudian perlu biaya untuk memiliki kitabnya, alat tulisnya. Atau kemudian di sana perlu ma'isyah, orang yang menuntut ilmu perlu didukung dan ditunjang kesejahteraannya, karena dia sedang dia mendalami, dia sibuk untuk berusaha mempelajari agama Allah Jalla wa'ala yang nantinya akan bermanfaat bagi umat, sehingga mungkin terkadang mencari ma'isyah sangatlah sedikit waktunya, sehingga perlu ditunjang oleh yang lainnya. atau juga dari sisi menyebarkan ilmu, baik itu dalam bentuk tulisan, kemudian dicetak, disebarkan, diberikan kepada kaum muslimin. Nah, disebutkan oleh Abu Ismah Sahal ibn al-Mutawakkil kepada Ahmad, yakni kepada Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, haddatsani, telah menceritakan kepadaku, faqala, maka kata Imam Ahmad, alam tasma' min Muhammad ibn Sallam ma yakfika, bukankah engkau telah mendengar riwayat dari Muhammad ibn Sallam apa yang mencukupimu? Artinya dari kisah tersebut, nam Abu Ismah tadi ingin membawakan suatu riwayat, haddatsani, telah menceritakan kepadaku di masa itu. Maka kata Imam Ahmad, bukankah telah engkau dengar riwayat Ibnu Muhammad ibn Sallam? Maka itu cukuplah bagimu. Menunjukkan apa? Menunjukkan pujian beliau kepada Muhammad ibn Sallam. Beliau lahir pada tahun yang di situ wafatnya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Naam. Berarti beliau lahir pada tahun 161 dan beliau wafat pada tahun 224. Naam. Imam Sufyan Ats-Tsauri yang sudah tidak asing lagi bagi kita, ketika beliau wafat, lahirlah Muhammad ibn Sallam. Dan Muhammad ibn Sallam wafat pada tahun 224. Nah, berarti berapa umurnya? 6. 39 ditambahkan 24. Nah, sekitar 63. Nah, tahun. Rahimahullah ta'ala. Muhammad ibn Sallam meriwayatkan dari Jarir. Akhbarana Jarir. Jarir adalah Ibnu Abdul Humaid. Ibnu Abdul Humaid. Kunyah beliau Abu Abdullah. Al-Qadi. Al-Qadi itu hakim atau jaksa. Naam. Siqatun, kedudukannya siqah. Yarhal ilaihi. Beliau juga melakukan rihlah untuk talabul hadith, menuntut ilmu hadith. Beliau lahir pada tahun 107 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 188 pada bulan Rabiul Akhir rahimahullahu taala. Jarir ibn Abdul Humaid Abu Abdullah Al-Qadi mendapatkan riwayat dari Abdul Malik ibn Umair. Abdul Malik ibn Umair Al-Qurashi Abu Umar, kunyahnya Abu Umar Al-Qibti. Min afsahin nas. Beliau termasuk manusia yang paling fasih dalam berbicara atau dalam berbahasa. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, muttarib al-hadith jiddan ma'a qillati riwayatih. Mendapatkan penilaian dari Imam Ahmad bahwa riwayatnya Abdul Malik itu muttarib, guncang sekali, muttarib al-hadith jiddan ma'a qillati riwayatih, bersamaan dengan sedikitnya riwayat yang beliau bawakan. Nah, waqad ghalata fi katsirin minha, dan terkadang sering salah pada kebanyakannya. Nah, beliau wafat pada tahun 136 Hijriah dan berusia melebihi 100 tahun. Abdul Malik ibnu Umair meriwayatkan dari Warrat. Warrat tadi telah disebutkan penulisnya Al-Mughirah ibnu Syu'bah. Siapa Al-Mughirah ibnu Syu'bah? Beliau adalah Al-Mughirah ibn Syu'bah As-Saqafi. Naam. Beliau pada masa jahiliyah kathirut taraddud ala Misr. Sering bolak-balik ke Mesir. Lit tijarah untuk berdagang. Naam. Beliau Al-Mughirah ibn Syu'bah mengikuti peperangan, sekian peperangan. Di antaranya peperangan Al-Hudaybiyah. Dan peperangan yang sesudahnya. Di antaranya apa yang sesudahnya? Al-Yamamah. Nah. Kemudian Futuh Asy-Syam. Penaklukan kota Asy-Syam atau wilayah negeri Syam. Dan juga Al-Yarmuk. Dan juga Al-Qadisiyah. Beliau mengikuti perang Al-Hudaybiyah. Dan peperangan sesudahnya. Al-Yamamah. Penaklukan negeri Syam. Kemudian juga Al-Yarmuk. Dan juga Al-Qadisiyah. Beliau bersama Abu Sufyan. Radiyallahu ta'ala anhumah. Turut. Bersama menghancurkan Tagut yang berada di Saqif, di Taif. Berhala yang berada di Taif. Al-Mughirah ibn Syu'bah bersama Abu Sufyan. Nah. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengutusnya kepada penduduk An-Najir. Usibat ainahu bil yarmuk. Naam. Maka beliau mendapatkan musibah pada matanya ketika pada peperangan Al-Yarmuk. Demikian tentang beliau radhiyallahu taala anhu Al-Mughirah ibn Syu'bah. Maka dengan ini sekaligus juga mengakhiri dari hadis ke-16 baik dari sisi matannya maupun dari sisi perawi sanadnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita untuk selalu istiqamah meniti jalannya melalui talabul ilm, dan semoga apa yang kita lakukan mendapatkan nilai ganjaran di sisinya yang sebaik-baiknya. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.